Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim. Kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi annar. Dan siapa yang bersaksi mengikrarkan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, haramallahu alaihi annar, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya neraka. Dan setelahnya masih berkaitan dengan keutamaan tauhid, beliau menyebutkan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. قال رحمه الله تعالى حدثنا حداد ابن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة رحل. فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. Qala an la yu'adzibahum. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an adalah salah seorang tokoh sahabat dari kalangan Ansar. Dan ketika beliau masuk Islam, beliau masuk Islam masih dalam keadaan belia. Beliau menghadiri Hayatul Aqabah Al-Thaniyah yang kedua, dan usia beliau pada saat itu masih 18 tahun. Dan beliau mengikuti semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mulai awal peperangan, itu perang Badr, sampai akhir peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perang Tabuk. Setelah perang Tabuk, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Dan sebutkan setelah perpisahan itu beliau tidak berjumpa lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi wafat. Dan pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ikut dalam peperangan menaklukkan negeri Syam. Dan pada saat itu, setelah negeri Syam ditaklukkan, Umar radhiyallahu anhu menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala sebagai gubernur negeri Syam. Sudah kita ketahui bahwasanya ketika terjadi Taun Amwas pada zaman beliau, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu meninggal dikarenakan taun tersebut. Kemudian digantikan oleh Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal pun sama. Dari mulai istri beliau, anak-anak beliau, sampai akhirnya beliau pun terkena taun Amwas dan wafat dikarenakan taun tersebut di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Taun Amwas di tahun ke-18 Hijriah. Dikatakan pada saat taun itu disebutkan sekitar 75 ribu orang meninggal dalam waktu beberapa hari saja. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pada suatu hari aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak ada penghalang antara aku dengan beliau ketika dibonceng illa mukhiratir rahab, kecuali pelana onta. Dan beliau sebutkan tersebut menunjukkan sangat dekat sekali kedudukan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau sangat mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian ketika aku dibonceng, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku, ya Mu'adz bin Jabal. Maka aku menjawab, labbaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wahai Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu. Kemudian beberapa saat perjalanan berlanjut, Nabi memanggil kembali, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Maka aku pun menjawab, labbaika Rasulullah wasallam, wahai Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu. Kemudian setelah itu terus melakukan perjalanan, dan saat setelah itu Nabi pun memanggil kembali, wahai Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz menjawab dengan jawaban yang sama, labbaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu. Kemudian Nabi setelah itu bertanya, hal tadri mahaqullahi al-ibad, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya, apa kewajiban hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang ma haqullah al-ibad, apa hak Allah subhanahu wa terhadap hamba-hambanya, kewajiban hamba-hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW ketika mendengar Mu'adz mengembalikan jawabannya kepada beliau, kepada Allah dan Rasulnya, beliau mengatakan, inna haqallah al-ibad an ya'budu wa li syariku bi syai'a, sesungguhnya hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, itu kewajiban hamba-hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a, agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian Nabi lanjutkan perjalanannya, dan sesaat setelah beliau melanjutkan perjalanan, beliau memanggil kembali, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz menjawab dengan jawaban yang sama, jawaban sebelumnya, labbaika Rasulullah sallallahu alaihi, wahai Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu. Maka Nabi mengatakan, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dhalik, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak hamba-hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala jika mereka melakukan hal tersebut, jika mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, apa hak mereka atas Allah? Dan ini maksud dengan hakul ibadah Allah adalah hak yang Allah tetapkan sendiri atas dirinya, karena tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menuntut Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah menetapkan atas dirinya perkara tersebut. Apa itu? Ketika Muad mengatakan Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui, Allah yu'adzibahum. Allah telah menetapkan atas dirinya jika mereka, jika hamba-hambanya tidak menyekutukan Allah dalam beribadah, beribadahnya kepada Allah, Allah yu'adzibahum. Allah tidak akan mengadab mereka. Ini menunjukkan keutamaan at-tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhidun khalis, dengan tauhid yang benar, maka Allah tidak akan mengadab mereka. Tapi seperti dikatakan oleh para ulama, syaratnya itu sangat berat sekali. Syaratnya, wala yushriku bi syai'ah. Nakira bi syai'ah nafs. Mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah sedikit pun. Tidak syirkun akbar, tidak syirkun asghar. Tidak syirik kecil, lebih lagi syirik besar. Ini tentunya syarat yang tidak ringan. Syarat yang sangat berat sekali. Kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghindari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Dan sekali lagi, pintu kesyirikan itu sangat terbuka sekali. Sangat mudah sekali bagi seorang hamba terjatuh padanya. Lebih lagi syirkun asghar, yang merupakan perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap umatnya. Di hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu taala, beliau mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirkun asghar. Siapa ini yang dikatakan kalian dalam khitab tersebut? Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Perkara yang paling aku khawatir kalian, wahai sahabatku, syirkul asghar. Apalagi kita. Apalagi kita yang kedudukannya tentunya tidak bisa dan tidak mungkin dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau para sahabat saja Nabi khawatir terjatuh kepada kesyirikan dan syirkul asghar, apalagi kita. Wa taufiq biadillahi azwajal. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari semua kejelekan, termasuk di dalamnya kejelekan syirik, baik syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan sebagian ulama, tidaklah merasa aman dari terjatuh kepada kesyirikan kecuali orang jahil, orang yang bodoh. Apa itu syirik? Sehingga dia merasa aman dari kesyirikan. Ini menunjukkan kebodohan sebagian orang yang mengatakan, kalian belajar tauhid syirik aja. Kapan kalian mau maju kalau seperti itu? Ini menunjukkan kebodohan orang tersebut. Tidak mengetahui kedudukan tauhid dan kesyirikan di dalam agama ini. Tauhid, dengan tauhid dan menghindari kesyirikan merupakan inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengetahui keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Mu'adz bin Jabal seperti sudah kita lihat termasuk qurra sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Masuk qurra sahabat dan merupakan sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sampai bersumpah, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Mencintai Mu'adz karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin Nabi bisa mencintai seorang kecuali orang yang mulia, orang yang baik. Lain beliau termasuk qurra as-sahabah, beliau pun termasuk ulama dari kalangan sahabat. Sampai dijuluki oleh sebagian ulama sebagai ra'isul ulama atau ra'isul fuqah, pemimpinnya para ulama. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, sehingga beliau pun yang dipercaya untuk berdakwah ke negeri Yaman. Dan juga dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana adab yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal ketika dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita dipanggil, perhatikan semuanya. Kalau kita dipanggil, jawaban yang paling baik adalah labbaik. Labbaik. Kalau mau lebih sempurna, labbaik wa sa'daik. Ketika kita bertalbiyah, dalam haji atau umrah kita, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik itu ucapan yang paling bagus ketika dipanggil. Maka hendaknya kita yang memiliki putra, putri, terutama yang masih kecil, kita biasa dari kecil. Ketika dipanggil, hendaknya ia menjawab labbaik. Labbaik. Dan juga dalam hadis ini kita bisa faedah yang lainnya. Di antara bentuk tablighul ilm yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan ilmu dalam bentuk tanya jawab. Dan itu katanya auqa, biasanya lebih memasukkan materi yang ingin kita sampaikan. Dan ini juga bisa kita rasakan. Jika kita ditanya, lebih lagi kalau awalnya kita tidak bisa menjawab atau belum memahami perkara tersebut. Lebih kalau di majelis seperti ini, biasanya lebih sulit untuk terlupakan. Itu ilmu. Rahman pernah ditanya ini. Siapa namanya? Ibn Hajjaj Muslim Abu Hussein Habib. Kalau Syu'bah, Syu'bah Ibn Man. Sampai Syu'bah Ibn Hajjaj Abu Bustam. Nama abinya sama berarti ya? Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Syu'bah Ibn Hajjaj Abu Bustam. Abdurrahman, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun? Apa yang dijanjikannya? Surga. Hasan, tapi dalam hadis itu apa yang disebutkan dalam hadis itu? Allah yu'adzibahum, Allah tidak akan mengadab mereka. Wa nasallahu ta'ala min fadlih. Riwayat setelahnya sama. Ini saya tambahan di bagian akhir. Setelah Mu'ad mendapatkan faedah tersebut, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah aku beri kabar gembira dengan ilmu ini? Nabi memberikan kabar gembira bahwasanya Allah tidak akan mengadab orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Maka Nabi mengatakan la tubashirhum fayattakilu. Kata jangan engkau beritahukan kepada mereka, khawatir mereka bersandar dengan hadis ini dan tidak mau beramal. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz untuk menutup-nutupi ilmu. Tapi terkadang suatu ilmu itu dikhawatirkan, atau jika dikhawatirkan disalahpahami oleh sebagian orang, maka hendaknya disampaikan sampai orang tersebut paham atau bisa dan siap menerima ilmu tersebut. Seperti tadi ketika Nabi mengkhabarkan bahwasanya Allah telah menjamin bagi orang yang beribadahnya kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun, Allah yu'adzibahum, Allah tidak akan mengadab mereka. Khawatir dipahami sebagian orang bahwasanya kita tidak perlu beramal. Yang penting kita mentauhid Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan kesyirikan. Dan ketika Mu'ad memahami tersebut, bahwasanya Nabi tidak melarang untuk menyampaikan tersebut, beliau pun di akhir hayatnya menyampaikan hadis tersebut dan sampai kepada kita hadis ini. Sebagian riwayat katanya akhbarahun fa akhbarahu Mu'ad radhiyallahu ta'ala akhir hayatihi ta'atuman, khawatir terjatuh kepada dosa menutupi ilmu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.